nunca assim pra chorar. Segala impian laut hidup lu jadi saksi pasti abadi. Laut hidup lu jadi saksi asi abadi. Laut hidup anu jadi saksi.